sampai akhir hayat digaji oleh pemerintah. Berarti ada siapapun yang terluka di seluruh Indonesia, mantan presiden sekalipun harus ikut bertanggung jawab. Ono Ahmadiyah kok dikuyok-kuyok, ya Gus Dur ya bertanggung jawab. Nah sing alok-alok niku lak nameng ketua jamiah apa ngoten niku. Kula aja gumun. Saniki iki. Gus Dur kalau sudah nek wis buntu ngoten niku apa ngono. Niku mesti ono wali teko. Kula niku nate ngeterno wali niku. Kula ya ora ngerti maune nek niku wali. Wong Gus Dur ngerti ngerti talen ngoten. Arep ono wali teko. Ternyata wali ini teko-tenan turu nih. Omong apa ya kita ndak tahu. Begitu wali ini teko Gus Dur turu, wali ini ya turu jejer nggak ada produk selesai nih gua. Tak jadulan wali ini nih, misalnya pun beres wali ini nih. Tak jadulan. Nih usah ke Aceh. Abu Boyla. Wongnya kurung nih nih gua. Nih rak tahu kelambenan. Nih disangkluk nih nih terus ikinnya dibuka. Kalau jak keliling nih, bah, anu, tengku jalan-jalan. Wong sare, tau melek meremeh sare. Tapi nek wayahe ana warung, lu ngerti? Enggak ya. Minggu iki warung. Warung. Dadi kalau sak sowan teng niki teng ngene Mbah Fakih Langitan. Sing Mbah Fakih niku ya Mbah Fakih nggih mboten ngerti. Nek niku Buwailah mboten ngerti-ngerti niku tuwek kok Mbah Fakih maju nyambut. Sebelumnya nyambut, oh wali podo wali itu punya bahasa yang beda ternyata. Duk lah, terus dugi kajen. Tengene Mbah Sahal. Teng Mbah Sahal niku, tahu-tahu nih Mbah Sahal kok jikukno klopo dhewe. Terus dipecel-pecelno dhewe, ditunjukke. Nang kula dadi santri lak ya kepengin entitenono ku bekase tak jikuk. Kula lak ngoten niku ta. Niku. Lha iki sampe nek pengin tabarukan. Nek teng langitan, Mbah Fakih niku nggih. Abu Tengku Abu Wailah niku lak pun sepolak ngiler ta nggih. Niku begitu ilene niku dretes ngene iki saut karo Mbah Fakih didublakno putune iki. Niku kula ngerti oh ngene ya tiyang. Lah terus sing teng Mbah Sahal dijikukno dhewe. Sanggetno ngeten iki terus dipecel-pecelno. Kaya ngeten iki diungke kaya sedotan. Nah pikirku lho lah yo Mbah Sahal sampe ngladeni dhewe sampe mecelno dhewe angkate wali tenanan ya. Engko titenono bekasé tak ngoten ya. Lah kula lagi begitu bar diunjuk kali Abu Wailah, bar dijikuk ngeten iki. Ajeng kula jikuk ngene didisiki dhewe kali basal digawa mlebu pekari aku. Lha niku bila kula niku kadang nek ana wong-wong ra ngerti ngoten niku, wong panjene pangkate siji. Ya ro. Waduh bu kula niku ra ngerti. Wong dikandani kulo besar makam madohe kepeten umum. Wowo makame ning ngene, putu buyute Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Niku mlebet mriku teng Pulau Besar Melaka. Niku terus. Kecap balik mleh. Wau pun ditemoni teng mriku kok sakniki wangsul mleh mawon, Bu. Dereng mlebu. Akhire kula lak kepengin ro kuburane temu ndi. Kenang mang mlebu mriku dhewe wong kula wis petuk ning ngriki wau kok jenenge. Niku kan mbengok kanan kiri kanan kuburane dawa sing ngriki lho. Wong ngru-ngru kok wis cerita. Mau wis teko kok lah ngoten-ngoten niku. Ayo. Wis petuk mulu iki wangsul ngoten niku. Wangsul. Terus napa? Pun urusan niki pun beres bangsa dan negara beres. Lho bahkan Gus Dur niku dadi presiden 2 tahun niku wis ngerti. Kula kali Gus Im rayine niku pirang-pirang tahun Gus. Gus Im paling setahun. Setahun niku kula dadi presiden nasik setahun napa akrobat. Berarti 2 tahun. Ya 2 tahun lejet. Dadi wis mboten kaget ketika ngene-ngene tok ning ya. Tapi Gus Dur niku kecilik lemuni ya. Zaman mondok niku pun walfiyah ngoten karo diwolak-walik. Sing cerita naminipun Yai kanca mondok itu. Gus Dur niku walfiyah karo turu karo merem ngene iki. Ola Muhammadono. Iku lak walik. Bahkan niku nate teng daerah Pekalongan ana wong suudzon. Dur ora ngerti Quran. Wong Gus Dur alumni sastra Arab, ora patek ngerti. Tiang niku sampai saat ini kita sesuk geng tiang. Ora wani niku nangis guguk gara-gara perjalanan 5 jam. Gus Dur karo ngene karo nglalal Quran. Nglalal Quran ki. Fatihah tekan pinten jus ngoten ya. Niku langsung ngoplok niku. Lho ya kaya ngoten-ngoten niku. Kan di luar ora pangkate awak dhewe lah Mbah Hasmi saja.

LDII ya tetap LDII, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Amaliyahe wis nganggo NU wis sampeyan delok ta. Biyen moh tumpeng saniki wis do gelem sego kok. Tak gelem. Dadi sesuk niku NU niki padha karo sepatu. Patune niku mereke naik ngono, ning sing nganggo wong sak donya. Ning bangsane beda-beda ning sepatune apa? Padha. Celanane beda-beda, apa celanane padha ning sing nganggo beda-beda. Kaya Levi's sing nganggo wong sak donya, bangsane beda ning mereke apa? Padha. Sesuk niku sampeyan delok akhir zaman. Engko lak modele kaya NU kabeh. Ning bangsane beda, organisasine beda, ning amaliyae padha karo dhewe. Sampeyan delok ngono to. Ya mbah ya. Lho, sakniki Jombang iso ana Mbah Bolong, selawatan 1000 rebana. Dik wonge cili. Kula niku ya gumun karo Mbah Bolong. Wong kadang tak omong Mbah. Sampeyan iki jimate opo to, Mbah? Cili. Ora de jenggo pesek. Wong iso nglumpukno wong 15.000 dari Pak Lurah 10.000 kurang berkate. Iku opo ngono? Ternyata opo? Wiritane Mbah Bolong. Ya ora nganggo wiritan. Dadi takoni wiritane, ora nganggo wiritan. Jimate opo? Ora nganggo jimat. Napa? Ya ikhlas lillah taala. Ini Mbah Bolong, wong jenenge mung dikokon buntu wae bolong. Dan ini termasuk banyak diperbincangkan, jenengan ya ora ngerti. Nek Gus Dur diperbincangkan sebagai presiden, sebagai anu, Mbah Bolong iki kula niki wong kene se-Indonesia, orang itu bertanya-tanya. Sakniki niku nek jenengane kalau jamiah selawat niku sing serem-serem to, belu-belu de, jenggote dawa. Cung kene wis petuk 1000 rebana niku wong niku gumun, iki ndi pemimpin iki? Bareng petuk ya gumun lho kok wong cilik. Lho ini termasuk fenomena yang dibicarakan di Indo. Nek sampeyan ae sing gak ero, kula sing ero. Wong Bontang iki lho ya takok, wong takok. Apa lah ya iku. Ya teko ning Bontang, cerita kula wong Bontang. Hebat ya. Di sini enggak bisa jadi. Lah kok enggak bisa? Wah, kalau bikin jamiah sholawat itu ya pemimpinnya harus yang serem. Serem gimana? Ya wis jenggote apik. Wis Mbah Bolong lho mulo. Akhirnya terus teng ngriku niku nggih enten. Nggih. Apa? Bontang sholawat, sholat Bontang MBS gitu, MBS itu ya, yang mimpin ya, akhirnya duplikat ke Mbah Bolong ini ya. Lu unu ya cili jadi ini gini gila tapi kadang ngatain-ngatain itu menurut kita itu biasa tapi dulu wong lio dulu ini kaya ngatain ini lah wong dulu ada wong seket wong limola sewa iso ngelumpuk itu ini teori nebiye. Nah, itu yang kadang di Indonesia yang kayak gini ini masih sangat sambulo kita baca dengan studio. Alhamdulillah punya orang-orang yang fenomenal di Indonesia, duit Gus Dur, duit Mbah Bolong. Nah sesuk tukul sampean-sampean ini mulu sing istiqomah ning ban sing istiqomah. Podho karo geduk sumur serban niku engko nyumber, sumbernya terserah Gusti Allah karo terserah Allah li nyumberke kepiye wis urusane ngono. Nggih. Mudah-mudahan bangsa ini yang dirintis oleh para ulama, diteruskan oleh Gus Dur, kita ini bisa meneruskan nalar kebangsaan para ulama, nalar kebangsaan yang dibangun Gus Dur. Al-Fatihah. Radhallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi syamsika badana badah. Biridhaka ya Allah bi syafaati Rasulullah wa aliyaka ya Allah, ighfir lana dhunubana abaina ummatina. مشايخي مشايخينا وجداد وجدادنا نغصن للروخي يا عبد الرحمن وخدور جميع أسول وفورهم الذين سبقونا بهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم لا تحرمهم لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم أنزل رحمة ومغفرة على جميع القبور إن لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقيدة المسلمين ارجع إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Iril mawga'alaih maladhalin amin idina siradhal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.